Setelah mengadu kepada Allah, Allah menyediakan yang paling baik untuk hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai mak comblang, itu sebaik-baik mak comblang loh. Minta sama Allah, butuh jodoh, minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung, karena Allah punya stoknya banyak. Ya Allah, tinggi sekian, kulitnya kuning langsat, rambutnya kayak gini, gini. Spesifik. Jadi perhatikan, lihat wajahnya. Kan boleh melihat calon orang yang mau kita nikahin. Wajah sama telapak tangan, udah itu aja, jangan yang lain. Jadi minta sama Allah. Kalau ada masalah, minta sama Allah. Dan Allah akan memberikan sebaik-baik orang untuk menjadi pendamping hidup kita. Minta sama Allah. Selama ini kita mungkin kurang banyak menggunakan jalur langit. Terlalu banyak ngegunain jalur bumi. Pasang foto di mana-mana, di obral.